الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan Manhaj Salaf karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, dan masih pada pembahasan bab yang keempat, yaitu dalil-dalil bahwa manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalil ke nomor 51, dan ini awal dari dalil perkataan tabi'in. Kita selesai dalil dari perkataan sahabat, kita akan masuk kepada dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf adalah hujjah dari perkataan tabi'in dan selanjutnya ke bawah. Dari firman Allah sudah, dan itu yang paling banyak. Dari sabda Nabi Muhammad juga sudah cukup banyak. Kemudian dari perkataan para sahabat cukup banyak. Dan sisanya ini dari 51 sampai 60 sekian adalah perkataan ulama salafus salih di bawah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oke. Perhatikan halaman 140 dalil ke 51. Diriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar rahimahullahu taala, wafat sebelum tahun 100 Hijriah, ia berkata, orang yang pertama kali berbicara tentang qadar di Basrah ialah Ma'bad al-Juhani. Tentunya pemikiran menyimpang tentang takdir. Qadariyah atau Jabriyah? Qadariyah ya. Kemudian aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi melaksanakan haji dan umrah. Maka kami berkata, seandainya kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kami akan bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan mereka tentang qadar. Jadi dua orang tabi'in, mereka berbicara satu sama lain bahwasanya di haji atau umrah ini, jika kita bertemu dengan seorang sahabat Rasulullah SAW, kita akan bertanya tentang masalah takdir. Apa artinya? Itu menjadi patokan mereka akan bagaimana pemahaman Ma'bad al-Juhani. Mereka punya patokan atau barometer pemahaman para sahabat bagaimana sebenarnya memahami qadar atau takdir yang benar. Jadi pokoknya kalau kita umroh atau haji nih, semoga kita bertemu dengan salah seorang sahabat dan kita bertanya tentang masalah takdir, supaya tahu Ma'bad itu benar atau salah. supaya tahu apa yang dikatakan Ma'bad al-Juhani itu benar atau salah. Dari mana mereka tahunya? Dari pemahaman para sahabat. Patokan, barometer. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan di sini sisi pengambilan dalilnya atau yakni al-istidlal. Sisi pengambilan dalilnya ialah bahwa untuk mengetahui hakikat dari pendapat Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya yang memiliki penyimpangan dalam memahami takdir, para tabi'in ini kembali kepada pemahaman para sahabat dan manhaj mereka. Anda ingin selamat, ya dengan pemahaman para sahabat Anda memahami agama ini. Anda ingin punya barometer atau patokan, ya dengan manhaj salaf ini Anda kemudian bisa mengetahui mana yang lurus, mana yang menyimpang. Sampai 51 dalil kita bahas. Ulun waktu itu di awal-awal pembahasan kan menawari pian. Waktu itu kayaknya baru 10 dalil kalau enggak salah. Ulun tawari, mau skip langsung ke bab 5 karena ulun rasa cukup. Enggak usah 10. Satu aja cukup mungkin. Satu dari firman, satu dari sabda, satu dari perkataan sahabat. Dalil bahwasanya manhaj salaf, pemahaman para sahabat dalam memahami agama ini adalah yakni yang harus kita ikuti, belum rasa cukup. Tapi kata pian, lanjut taat. Oh siap, lanjut. Karena bisa jadi sekarang kita sudah ada di bab sekian mungkin. Tapi inti kitab ini adalah bab 4. Inti kitab ini bab 4 ini. Ini bab yang paling panjang. Agar semua kita tahu bahwasanya cara memahami agama ini dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka barometer, mereka patokan. Dengan faham mereka lah kita bisa tahu siapa yang menyimpang, siapa yang lurus. Karena semua orang mengatasnamakan kami ahlus sunnah. Semua orang mengatakan kami ahlus sunnah. Tapi ketika dilihat dalam prakteknya, kok beda ya? Nah, dari mana kita tahu kemudian mana yang lurus, mana yang tidak? Pemahaman para sahabat. Anda sesuai metode beragama Anda dengan mereka, andalah al-jamaah. Andalah orang-orang yang berjalan dengan para sahabat dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang selamat, al-firqatun najiyah. Ulun-ulang. Sisi pengambilan dalilnya ialah bahwa untuk mengetahui hakikat dari pendapat Ma'bad al-Juhani yang memiliki penyimpangan pada masalah takdir dan teman-temannya, para tabi'in ini kembali kepada pemahaman para sahabat dan manhaj mereka. Mereka berharap sekali bertemu sahabat hingga bisa bertanya. Ulun kan pernah cerita juga ke pian, para tabi'in ini itu bukan dipimpong ya, kadang-kadang mereka bertanya kepada sahabat, sahabat ini melempar ke sahabat yang lain. Tapi itu bukti bahwasanya mereka itu selalu bertanya perkara-perkara yang penting, bagaimana para sahabat memahami. Dan para sahabat orang yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Hingga kemudian dilempar ke sahabat yang lain. Didatangi sahabat B misalnya, kemudian dia melakukan hal yang sama. Seperti itu terus, hingga kemudian kembali kepada sahabat yang pertama. Saking hati-hatinya mereka sebelum berfatwa. Bukan enggak mau, tapi berhati-hati. Abdullah bin Mas'ud disebutkan, setiap kali ditanya tentang masalah agama, pucat wajahnya. Artinya, wajah kita biasa, tentunya kita berbicara santai, biasa. Tapi begitu masuk perkara agama, langsung berubah drastis. Kenapa? Takut salah ngomong. Takut salah berbicara. Padahal mereka langsung menuntut ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran untuk kita juga tentunya sangat atau harus berhati-hati sekali dalam berbicara dalam soal agama. Mantap Anda dengan pemahaman Anda, silahkan berbicara. Ketika Anda tidak memiliki kemampuan dalam berbicara, mungkin dalam tulisan. Dan berdakwahlah. Kemudian ini menunjukkan bahwa tabi'in berpendapat bahwa manhaj para sahabat adalah hujjah, dalil, landasan, patokan, pegangan. Dan segala kejadian yang muncul sepeninggal mereka harus dihadapkan pada manhaj dan pemahaman para sahabat. Karena ia sebagai timbangan, tolok ukur dalam menerima atau menolak kejadian tersebut. Jadi apapun yang terjadi. Di zaman tabi'in, di mana para sahabat masih ada. Maka rujukan mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah dalil 51 yang menunjukkan bahwa manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Manhajnya tentunya ma'sum. Para sahabat secara kolektif mereka ma'sum. Secara individu tentunya mereka manusia, mereka punya kesalahan. Ya, manhaj salaf itu ma'sum. Pemahaman mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi individu mereka tentu tidak. Sama seperti orang-orang yang memahami sekarang bahwasanya setiap kali ada orang ikut kajian salaf mesti sok paling benar, ini hanya tuduhan. Karena semua kita pendosa. Semua kita punya salah. Semua kita punya dosa. Yang kita pelajari, enggak ada salahnya. Tapi kita secara individu, masing-masing punya aib. Tidak ada kemudian yang mensucikan dirinya sendiri, enggak ada. Tapi kita yakin akan apa yang kita pelajari, ini perkara yang lumrah. Bagaimana kemudian kalau ulun tidak yakin dengan yang ulun sampaikan? Pian tidak yakin dengan yang pian pelajari? Enggak usah ngaji aja kalau begitu. Meyakini kebenaran yang kita pelajari, karena rujukannya jelas, firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya, cara memahaminya, maka perkara yang lumrah saja. Orang yang menuduh itu pun misalnya, oh kajian salaf sok yang paling benar. Dia pun pasti ketika ngaji dimanapun, dia mesti meyakini dia belajar sesuatu yang benar. Bukan begitu. Jadi perkara yang lumrah saja itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita punya tolok ukur. Yuk, bagaimana kita semuanya memahami agama ini, maka ini tolok ukurnya. Yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lanjut. Dalilnya berikut ini rata-rata pendek-pendek ya. Mungkin kita akan sebutkan beberapa dalil malam ini. Karena pendek-pendek ini. Dalil ke-52. Sa'id bin Jubair rahimahullah wafat tahun 195 Hijriah. Jadi cukup jauh jaraknya dengan yang tadi ya. Dia berkata, "Ma lam ya'rifhul badriyun falaysa minad-din." Perkara apa saja yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ikut perang Badar, para sahabat, 300 sekian belas orangnya, pilihan. Jamaah, kala itu ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, para sahabat yang ikut perang Badar bersamamu, itu levelnya di kalangan manusia seperti apa?" Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Mereka manusia terbaik yang ada di muka bumi. Nabi Muhammad balik tanya, kalau para malaikat yang kala itu membantu kaum muslimin di perang yakni Badar, seribuan malaikat, itu levelnya seperti apa di kalangan malaikat? Mereka pun malaikat terbaik yang ada di langit. Jadi memang terkumpul ya, manusia terbaik, pilihan, dan juga malaikat terbaik dan pilihan. Karena masing-masing memiliki keutamaan satu sama lain. Kata beliau, perkara apa saja yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ikut perang Badar. Manusia pilihan, 300 sekian belas jumlahnya. Bahkan disebutkan Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan berita untuk mereka. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apapun yang kalian mau, kalian sudah aku ampuni. Masih hidup orangnya. Kata Imam Ibn Qayyim menerangkan hadis ini, kata beliau, ulun tidak katakan rancu ya, kata beliau agak susah difahami. Bagaimana Allah mengatakan kepada mereka, kalian sudah aku ampuni, padahal mereka kan masih hidup. Sangat mungkin mereka setelah itu kemudian melakukan maksiat. Mereka kan manusia. Tapi Allah menyebutkan, lakukanlah apapun yang kalian mau, kalian sudah aku ampuni. Subhanallah. Maka beliau menjawab sendiri. Maka kata beliau, cara memahami hadis qudsi ini, kata beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan terjadi kepada para sahabat ini. Allah tahu mereka tidak akan bermaksiat setelah itu. Allah tahu mereka akan menjadi manusia lebih baik lagi setelah itu. Kalian bisa bayangkan kalau itu turun ke masjid ini, jamaah. Lalu, tiba-tiba mungkin mikrofon kita disadap gitu ya, dari langit ya. Dik-dik-dik. Semua orang-orang yang ikut pengajian Masjid Imam Syafi'i malam ini, maka lakukan yang kalian mau, semua kalian sudah aku ampuni. Wah! Adzan Isya. Dua kali sembayangan. Sudah diampuni juga aja. Nah, itu bedanya lah. Atau itu cuma saya? Dasar pengoler. Ya Allah. Sudah diampuni undang yang ngaji situ ya. Subuh besok kerdenang turunnya. Muadzinnya kada turun. Robinya kada turun. Ikhwannya kada. Pak Musa apalagi misalnya. Ya Allah. Imam betutunjuran nama kerdenang turun. Nah, sudah diampuni kita malam tadi. Ya Bapak. Itu kita ya. Atau itu mungkin saya saja ya. Para sahabat subhanallah. Makin giat ibadah mereka. Makin dahsyat ibadah mereka. Jamaah disebutkan sebagian para sahabat itu. Salat di tengah malam. Di malam hari itu di atap. Tentunya anda jangan bayangkan. Yani atap seperti kita. Seperti enggak. Rumah-rumah di Saudi saja. Yang sekarang saja. Itu rata-rata ya. Kotak. Artinya yani. Lantai duanya, anda bisa sholat di sana, tapi tidak ada penutup. Di Madinah, itu kalau sudah datang musim dingin, kayak sekarang gitu ya, kayak Desember, Januari, Februari, itu ulun pernah merasakan 4 derajat, sebagian ikhwah, adik-adik kelas di Madinah, pernah merasakan 0, dingin sekali. Mereka sholat malam, demi untuk tidak mengganggu anak dan istrinya tidur, sholatnya di loteng. Dengan hawa seperti itu. Para sahabat, itu cuma salah satu doang. Kita belum cerita, kita sudah ceritakan kemarin kan, gimana sahabat yang junior seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, 85 tahun tidak pernah tertinggal salat malam. Bukan tertinggal salat wajib. Tidak pernah tertinggal salat malam 85 tahun. Walaupun tentunya yakni ketika kejadian Badar ya, beliau masih kecil. Rata-rata para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Yang 130-an orang mungkin waktu itu. Yang awal-awal menerima dakwah Nabi Muhammad. Rata-rata ikut perang Badar. Tahun kedua Hijriah. Yang tentunya menghasilkan kemenangan untuk kaum muslimin. Di mana akhirnya mereka kemudian yani menguatkan lagi tentara mereka dan membalas kaum muslimin di perang Uhud. Di mana Nabi Muhammad ketika perang Badar itu berdoa doa yang mentok ulun katakan. Nabi Muhammad mengangkat tangannya sangat tinggi sampai apa istilahnya ini? Selendang beliau terjatuh, dikembalikan oleh Abu Bakar, jatuh lagi. Kenapa? Tinggi sekali beliau mengangkat tangannya. Sampai kelihatan putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantu kami hari ini. Jika engkau tidak membantu kami hari ini, sungguh engkau tidak akan pernah disembah selamanya. Mentok banget doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pertaruhan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Kalau Uhud muslimin juga dengan kafir Quraisy. Kalau Khandaq muslimin kafir Quraisy bersatu sama Yahudi. Lebih banyak lagi mereka berkolaborasi. Jamaah sekalian rahimakumullah, manusia-manusia yang Allah sudah ampuni dosanya dan mereka masih hidup. Manusia-manusia yang dijamin Allah Subhanahu wa taala surganya, para sahabat. Al-Badriyun, para sahabat yang ikut perang Badar. 300 sekian belas jumlahnya. Perkara apa saja yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ikut perang Badar. Para sahabat senior. As-sabiqun al-awwalun. Maka itu bukanlah bagian dari agama. Bayangkan. Ini prinsip ya. bisa dijadikan kaedah ini perkataan Sa'id bin Jubair ini. Satu perkara agama yang tidak dikenal oleh para sahabat, khususnya para sahabat ikut perang Badar, dia bukan dari agama. Belum pernah atau sering sebutkan kepada pihak satu kaedah, kullu ma lam yakun ibadah fi zaman as-sahabah falan yakunal yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman sahabat, maka hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka generasi terbaik. Tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka. Mereka langsung nuntut ilmu kepada Nabi Muhammad. Dan tidak pernah akan ada satu generasi datang setelah mereka akan lebih utama dibandingkan mereka. Generasi terbaik. Yang paling cepat, yang paling dulu untuk menjalankan ketaatan. Makanya kalau mereka tidak melakukan sebuah ibadah tertentu, Anda jangan lakukan. Karena pasti bukan ibadah itu. Karena tidak ada kebaikan satupun yang terlewat oleh mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ulun sering mengulangi poin ini atau mungkin di stand up istilahnya beat ini. Para sahabat level taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya itu level sampai tidak bertanya. Tidak bertanya apakah perintah ini wajib atau sunnah. Apakah larangan ini haram atau kemudian makruh? Enggak. Ada perintah kami lakukan, ada larangan kami tinggalkan. Mereka enggak nanya lagi. Enggak banyak nanya. Nabi Muhammad SAW melakukan, kami ikut. Nabi Muhammad SAW meninggalkan, kami juga ikut meninggalkan. Pokoknya patokannya Rasulullah SAW. Makanya disebutkan apakah satu bahasan apakah ada ijma di kalangan para sahabat ketika Nabi Muhammad hidup yang enggak ada. Lawang di hadapan mereka itu dalil. Di hadapan mereka itu dalil. Apa? Rasulullah. Untuk apa mereka bersepakat dalam satu perkara? Lawang di hadapan mereka ini dalil. Bahasa kita sebijian. Sepeninggal Nabi Muhammad lah kemudian baru ada bahasan itu. Tentang ijma. Jamaah sekalian rahimakumullah. Contoh kayak ketika Nabi Muhammad pakai cincin emas. Mereka langsung ikut pakai. Enggak banyak tanya. Nabi Muhammad pakai, pakai. Tadi malam ada yang tanya ya. Di DM Instagram ya. Bukan tadi malam sih, saya baru buka tadi malam ya. Mungkin pertanyaan sudah berapa hari itu. Mohon maaf ya. Ustadz, bolehkah pakai cincin di jari manis? Boleh. Kelingking? Boleh. Nabi Muhammad malah menggunakan atau memakai cincin di kelingking. Jari manis? Boleh. Kenapa? Karena basicnya enggak ada larangan. Jari telunjuk dan jari tengah ada larangan. Enggak boleh. Jempol gimana jempol? Ah, itu identik dengan orang homo. Nah, Anda pakai di jempol nih, laki-laki ini. Nah, itu menandakan Anda kawa. Jadi, jangan salah paham ya. Pina ganel, pina tukar cincin ganel lah. Ah, di jempolnya Anda aja. Sat, pian. Masuk ya lo. Kita kan sudah punya trans ya. Kita sudah punya transportasi trans ya. Kayak Transjakarta ya. Baru sekian unit sih, Banjarmasin, Banjarbaru. Nanti akan sampai 20 disebutkan. Naik pian lo, set. Misalnya pas berdiri. Ada kebagian. Tapi di sini cincin pian lo. Dikijipi lakian pian. Kau kah? Na'udzubillah. Yang kami ketahui, kalau misalnya, ini penting ya, supaya Anda gak salah paham. Yang ulun ketahui, tapi ini di Arab ya. Kalau Anda memutar-mutar tasbih, berjalan dengan memutar-mutar tasbih. Jadi jangan salah umroh ya. umroh gitu pian untuk kertas B. Nah, pian kawa kaya. Itu cirinya. Di antara ciri yang lain, koran digulung, andak diketek. Anda harus paham, jadi enggak salah dalam yakni nukar korannya lo waktu pindah Buyuh, ada paman cilok nukar cilok ini gulung andak sini. Paman ciloknya enggak gitu. Kawa kaya. Nauzubillah. Jadi pakai cincin juga jangan asal ya. Anda perlu ketahui itu di antara ciri-ciri mereka. Mungkin di pojok tertentu, nah iya kajar. Mudah-mudahan gak ada yang gitu ya. Karena Anda belum paham ya. Wallah alam bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Asar ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang yang paling tahu dan paling faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai tabi'in ini mengatakan demikian. Satu perkara yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ikut perang Badar, yaitu para sahabat, maka ia bukan bagian dari agama. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat, maka hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita cincin yang tadi misalnya, ketika Nabi Muhammad membuangnya ketika dilarang, Nabi Muhammad membuangnya. Apa? Lalat lain dua. Kayaknya girapai. Para sahabat juga kemudian Nabi Muhammad disebutkan melepaskan cincinnya itu bukan melepaskan pelan-pelan. Bahasa kita tuh mahanggus. Menarik tapi dengan kencang. Ada unsur kebencian. Marah. Kenapa? Karena dilarang tak taunya. Dibuang. Para sahabat juga tidak banyak bertanya. Wahai Rasul, kenapa? Enggak nanya. Mereka juga lepas dan buang. Di kejadian yang sama, di riwayat yang lain disebutkan, kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ambil, jual, manfaatkan duitnya. Jangan dibuang. Sayang, emas. Saya tidak pernah akan memanfaatkan. Saya tidak pernah mengambil manfaat dari satu benda yang sudah dibuang Nabi Muhammad. Pian. Paham berwaktu itu cincin. Coba bisi mesin waktu lah. Nyaman juga. Buka laci lo. Keluar Doraemon. Mesin waktu kawa kah Doraemon? Tong teng. Mesin waktu. Langsung. Hendak kemana aja Doraemon? Waktu sahabat membuang emas tuh aja. Oh. Siapa Ustaz? Aduh, banyakan nonton kartun ya. Mulai ulun halus, sampai ulun bisi anak halus. Ya TK aja Nobita tuh. Apabila mamanya ambil rapot, karena tahu juga. Bodoh sekali sepertinya anak itu ya. Lanjut jamaah. Dalil ke-53. Masya Allah. Abu Aliyah rahimahullah wafat tahun 1090 Hijriah berkata, pelajarilah agama Islam oleh kalian. Maka apabila kalian telah mempelajarinya, janganlah kalian membencinya dengan berpaling ke kanan dan ke kiri. Harus lurus. Berpeganglah kalian kepada jalan yang lurus. Peganglah sunnah Nabi kalian dan manhaj para sahabatnya. Dan jauhilah hawa nafsu yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Jadi, satu nasihat dari Salafus Saleh agar kita mempelajari agama ini dengan metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memahaminya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Nasihat yang lain, agar menjauhkan diri ini dari hawa nafsu. Orang kalau misalnya memahami agama dengan hawa nafsunya, maka banyak ayat yang akan dia tolak. Atau, ayatnya tidak dia tolak, tapi diutak-atik. Sesuai dengan hawa nafsu. Sesuai dengan yang dia mau. Kan tidak ada perintah jelas. Tidak ada perintah jelas dan langsung bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hijab. Betul. Sampai di sini perkataan itu, betul. Dia pakai apa? Pakai ilmu usul fikih. Orang awam, ya termakan dong. Karena Al-Ahzab 59, An-Nur 31, dua-duanya anjuran. Ayatnya, bunyinya anjuran. Bukan, pakailah hijab, tutupilah tubuhmu. Enggak ada. Hendaknya mereka mengulurkan pakaian mereka ke seluruh tubuh mereka. Hendaknya mereka menutupkan khimar dari kepala sampai dada mereka. Hendaknya. Karena dia memahaminya seperti yang dia inginkan, karena dia tidak berjilbab. Hingga kemudian sekarang juga mereka ingin mengadakan satu hari tanpa hijab. Pengen bikin satu hari tanpa hijab. Ya Allah. Bahaya jamaah. Yang menyerunya ini bahaya. Misalnya ada orang atau bahkan mungkin na'udzubillah banyak orang yang menjadikan Anda panutan dan mengikuti Anda dalam hal yang demikian. Anda bertanggung jawab atas itu semuanya. Meninggal Anda, dosa Anda bergulir terus. Dengan ilmu yang sama, maka kita akan terangkan. Jamaah, perintah dalam Al-Quranul Karim tidak mesti dengan kata perintah. Banyak sighatnya. Banyak bentuk yang lain. Yang semuanya maksudnya perintah. Kalau wa aqimus shalah wa atuz zakah, jelas itu kata perintah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah, tunaikanlah. Jelas perintah. Dua, terkadang perintah itu menggunakan sighah yang lain, sighat yang lain, bentuk atau jenis yang lain. Contohnya ism fi'il amr. Kata yang mengganti kata perintah. Ini seperti adhan nih. Hayya ala salah. Itu ism fi'il amr. Hayya ala salah. Hayya. Mari. Ayo. Tapi maksudnya, sholatlah. Maksudnya itu sholat kalian. Tapi sebutannya, ini dengan kata yang lain, sighah yang lain. Atau, fi'il mudhari, kata kerja mudhari, present dan future tense. Kata kerja menunjukkan kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi yang diawali dengan lam. Inna arsalnaka syahida wa mubasysyira wa nadhira litu'minu billahi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu. Sesungguhnya kami mengutus Nabi Muhammad sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Litu'minu billah, agar kalian beriman kepada Allah. Maksudnya bukan agar kalian beriman kepada Allah. Berimanlah kalian kepada Allah. Kenapa? Nabi sudah datang. Paham? Dan sirah-sirah yang lain diantaranya adalah jika dianjurkan untuk perbuatan tertentu. Jika dijanjikan, yakni pahala untuk perbuatan tertentu. Para ulama kemudian memahami itu, semuanya ini perintah. Anda mau ikut mazhab manapun, semua mewajibkan. Ini kalau orang menuntut ilmu, tapi dengan hawa nafsunya, maka dengan usul fikih yang dia kuasai, dengan kuat fikih yang dia pahami, dia putar balikan fakta, orang awam termakan. Orang yang faham, mereka ketawa. Dipadahi. Adhan dulu. Silakan adhan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله Ashhadu an la ilaha illallah. Shirin Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Kita lanjutkan sedikit dulu sebelum masuk ke pertanyaan. Dalil ke-54, perhatikan jamaah, halaman 141. Sebelum melanjutkan jamaah, hal-hal yang kita saksikan sekarang gitu ya, di media sosial, penyimpangan-penyimpangan yang nyata gitu ya, perkataan-perkataan yang menyimpang dari pakem yang selama ini kita fahami, wallahu alam bisawab, mungkin akan selalu bergulir. Setelah ini apakah lagi, kita tidak tahu. Tapi alhamdulillahnya, dengan media yang sama juga, para ustadz insyaallah, bahkan mungkin bukan ustadz, orang-orang yang memiliki pemahaman yang lurus, para pejuang Islam yang sesungguhnya, pasti angkat bicara. Artinya orang-orang yang seperti itu, dengan pemahaman liberalnya, dengan pemahaman pluralnya, dengan alasan terkadang kita itu harus terbuka, bahasa Inggrisnya open-minded, maksudnya itu adalah pemahaman barat. Maksudnya open-minded itu kita harus kayak orang barat sebenarnya. Tapi dilembutkan dengan open-minded. Kita tuh harus jadi orang yang terbuka. Maksudnya kita tuh harus kayak orang barat. Tapi gak bakal mereka ngomong kita harus ke Eropa-Eropaan, ke Amerika, enggak. Bahasanya halus. Ya iblis lah ya. Dia pasti punya jargon-jargon hebat. Hingga kemudian kita tidak sadar, Iya ya, kita kok selama ini seperti terpenjara. Loh, memang dunia ini penjara buat kita. Gimana memangnya? Anda mau apa memangnya? Nabi Muhammad yang ngomong. Ad-dunya, yani sejenul mu'min. Dunia itu penjara untuk orang-orang beriman. Banyak yang gak boleh. Tapi yang boleh pun masih banyak. Banyak makanan yang terlarang. Tapi yang diperbolehkan jauh lebih banyak. Hingga ada sekelompok orang gitu ya. Mereka membuat satu makanan yang menyerupai daging babi. Tapi bukan dari daging babi. Tapi menyerupai teksturnya, mungkin baunya, rasanya. Supaya kaum muslimin bisa merasakan nikmatnya. Enggak butuh. Pokajang aja saya belum pernah. Daging sapi itu. Belum pernah saya. Kita kah? Daging sapi wagyu itu enggak pernah saya. Yang halal dan masih banyak yang halal. Banyak yang belum pernah kita makan. Dan halal-halal. Pokajang halal kan barbeque-nya Korea itu loh. Habis makan situ, Anda kemudian bisa ngomong opa. Yang kita manggang sendiri, ya, kan ada di tipe 5. Pokajang. Pocajang tulisannya. Kan itu daging sapi wagyu, sapi paling mahal. Terlepas dari kemudian perdebatan halal atau tidaknya sapi, yakni wagyu. Karena disebutkan di antara makanannya adalah sake. Dia diberikan minuman, yakni khas arak Jepang. Arak Jepang. Kalau kita kan ada arak Bali. Atau ada orang bermaksiat, kita arak-arak. Itu lain lagi. Subhanallah. Yang diharamkan, oke. Okay, tapi gak banyak-banyak amat juga. Yang dihalalkan jauh lebih banyak. Tapi, ini tempat kita beribadah. Tempat kita beramal. Banyak larangan ini itu, tapi ingat, dilarang kita dari sesuatu, mesti itu buruk. Tapi di saat yang sama itu ujian, tahan gak kamu? Disebutkan kata orang, daging ini nikmat sekali, tapi kamu gak boleh, kamu muslim. Minuman itu nikmat sekali, tapi kamu gak boleh, kamu muslim. Wa jannatul kafir. Dan dunia ini surga untuk orang kafir. Hadis ini disangsikan oleh seorang Yahudi di zaman Ibnu Hajar. Disebutkan beliau jadi qadhi, jadi hakim di Mesir di suatu waktu. Dan qadarullah, Allah, beliau diberikan kekayaan ya. Imam Ibnu Hajar diberikan kekayaan. Dan terlihat dari pakaiannya disebutkan. Terlihat juga dari tunggangannya disebutkan. Sampai sekarang pun kan begitu. Tampilan terkadang itu sudah mewakili. Pakaian yang Anda pakai mewakili. Kemampuan Anda beli pakaian. Mobil yang Anda pakai mewakili. Keuangan yang Anda miliki. Ya. Saya tidak bisa bayangkan ada orang. Misalnya ya. Punya mobil kita tahu harganya mahal. Dimodif pula. Ya Allah. Ya. Yang belum punya mobil gak tahu perawatannya. Ini ada orang beli mobil mahal. Dimodifnya pulang. Itu berarti sugih benar. Ya, karena gak sedikit uang modif itu. Rodanya lah dimiringin, ininya diceperin, macam-macam sound systemnya dirubah. Subhanallah. Terlihat bagaimana kemampuan keuangannya. Dari tunggangannya. Imam Ibnu Hajar kelihatan dari tunggangannya waktu itu. Mungkin kuda khusus gitu ya. Di antara kuda yang terbaik gitu ya. Warna tertentu tapi di semua ujung kaki-kakinya ada warna putih. Juga di jidatnya ada warna putih. Itu di antara kuda yang paling bagus ya. Disebutkan kuda terkencang kalau kemudian buat pacuan. Di antara sifat kudanya seperti itu. Jadi warna apa aja kudanya. Bisa coklat standar, bisa hitam standar. Tapi di bagian kaki-kakinya dan jidatnya warna putih. Nah itu kuda paling mahal. Karena untuk berpacu, dia sangat kencang. Lalu orang Yahudi tadi mengatakan, wahai Ibnu Hajar, bagaimana sabda nabimu yang ini? Dunia adalah yani surga untuk dunia adalah penjara untuk orang muslim dan surga untuk orang kafir. Nih, saya fakir. Yang kaya kan kamu sekarang. Dia fakir dia. Bagaimana sabda Nabi Muhammadmu itu katanya? Yang miskin kan sekarang saya, kamu kan yang kaya ini. Pakaianmu, tungganganmu. Apa jawab Ibnu Hajar? Yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW adalah yang akan kita hadapi nanti. Jika kita sama-sama meninggal di atas iman kita sekarang. Berkaitan dengan yang saya akan dapatkan nanti ketika saya meninggal di atas iman saya akan dapat surga. Ini penjara untuk saya. Kamu kira enak. Tapi kalau kamu meninggal di atas imanmu sekarang, maka yakni kamu akan mendapatkan neraka. Tapi sekarang, sefakir-fakirnya kamu sekarang, ini surga buat kamu. Kamu kan boleh ngapain aja. Semua makanan dimakan, semua minuman diminum, berkaitan dengan seksual semuanya hajar. Kan itu kenikmatan dunia. Sekitar perut dan mulut. Semua. Syahwat berkaitan dengan semua nikmat yang masuk ke mulut. Makanan, minuman, dan juga berkaitan dengan kemaluan. Kan semua kamu gak ada aturan. Jamaah rahimakumullah, yani ketika kita dilarang dari sesuatu, mesti itu untuk kemaslahatan kita. Allah tahu itu buruk untuk kita, tapi di saat yang sama ujian, tahankah kita kemudian akan ujian tersebut? Tahan. Enggak apa-apa kita terpenjara sebentar. Tapi terpenjaranya kita pun alhamdulillah masih bisa menikmati banyak kenikmatan. Kenapa? Sampai terlarang untuk makan ini dan itu. Kenapa? Karena sudah banyak menikmati yang nikmat-nikmat. Nang berminyak-minyak harus dikurangi, nang berlemak-lemak harus dikurangi. Kenapa? Karena sudah punya penyakit. Kenapa? Kemarin Anda sudah menikmati berpuluhan tahun. Nasi padang ke kita tajar. Kalau Bapak sesekali nasi padang. Itu Senin lah. Karena Selasa, karena Rabu. Yang membawai berbeda gimana? Senin ada yang bawai sarapan ketupat kandangan, Selasa gitu lah ya. Gimana ustadznya kemudian enggak jantungan? Makanannya enak-enak terus ya Allah. Dan ulun ingat sekali perkataan Ustaz Khalid Syamhuji. Hiburan seorang ustadz, keluarganya dan makanan cuma dua. Jadi Anda jangan protes kalau ada ustadz poligami. Hiburan dia adalah keluarganya. Tos lu. Udah mandi kan? Ya, Ustaz Khalid mengatakan, anak tanya antum deh katanya, apa hiburan kita? Antum suara bagus juga istilahnya, karaoke kita enggak, nonton bioskop enggak, ini enggak semua. Keluarga kita lah, anak kita, istri kita, itulah kebahagiaan kita. Dan makanan, kata beliau. Waktu itu kita bawa ke Soto Bang Ahmad, beliau, di antara yang cukup kuat makan, tapi sama saya, kita cukup bersaing. Hebat yang terul, bisa nyanyiin anak katanya. gue dilawan. Ulun punya teman di Banjarmasin, ketika di Jakarta, jago makan. Ulun ke Madinah, kemudian dia tidak ke Madinah. Saya ingin katakan dia Ustaz Riza Rahman gak enak. Dia di Banjarmasin. Kemudian begitu umroh, makan yuk. Mana lu katanya? Adalah pokoknya ayam tepungnya sini. Oh sip, lu ajak ke Albek. Di Albek itu, iklan lagi nih Albek nih. Porsinya itu gak bisa kayak kita kemudian beli satuan, enggak. Ya. Paketnya itu pokoknya udah separuh ayam. Separuh ayam. Paha atas, paha bawah, sayap, sama dada. Itu sudah satu paket, separuh ayam satu paketnya itu. Plus dengan roti, enggak ada nasi tapi roti. Makan baru dua hiris, kada tahan darul aja. No, tahan. Kenapa kami tahan? Kami sudah terbiasa. Bayangkan. Sekali makan itu separuh ayam. Ayamnya ayam Brazil lagi. Tapi kalau Albaik, ayamnya ayam Malaysia. Jamaah, lu tadi mau ngomong apa ya? Oh, cerita Ibnu Hajar. Sudah ya, yang jelas memang kita banyak larangan, tapi itu untuk kebaikan kita. Di saat yang sama itu juga ujian untuk kita tahan atau tidak menghadapi. Dan alhamdulillah kita tahan. Karena menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, perlu kesabaran. Jadi sabar itu enggak cukup ketika menjalankan ketaatan saja. Meninggalkan maksiat juga harus sabar. Kenapa? Nikmat. Enak. Tapi kita harus tinggalkan apa? Enggak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Dan juga sabar yang ketiga ketika mendapatkan musibah. Wallahu a'lam bissawab. Belum tutup dengan dalil ini ya. Perkataan Imam Ibnu Sirin. Murid seniornya Ibnu Abbas, dan saya tidak salah. Muhammad bin Sirin rahimahullah wafat tahun 110. Di antara perkataan beliau yang cukup terkenal di ilmu hadis adalah penambahan aw kama qala, setiap kali kita menyampaikan sabda Nabi Muhammad itu yakni beliau yang memunculkan atau beliau yang memulai pertama kali. Ketika menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW dan kita tidak tahu apakah itu pas seperti yang Nabi Muhammad sabdakan, karena mungkin hafalan kita terkadang goyah sedikit, maka tambahkan embel-embel aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau kurang lebih seperti itu deh Nabi Muhammad bersabda. Itu Ibnu Sirin yang memulainya. Muhammad bin Sirin rahimahullah wafat tahun 110 Hijriah berkata, kanu yaqulun idza kana ar-rajulu 'ala al-athari fa huwa 'ala at-tariq. Mereka atau para sahabat mengatakan, jika ada seorang berada di atas athar, yaitu sunnah, maka sesungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus. Ini patokan. Perkataan para sahabat jadi patokan mereka. Ketika ada orang kemudian yang dia tapaki adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti dia sedang menapaki jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan semua kita di atas jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Di atas Islam, di atas iman, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, dan dengan rahmat Allah kita menggapai surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, masuk ke pertanyaan. Menjambulkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mohon penjelasannya mengenai mihrab. Mengenai mihrab. Juga mihrab yang seperti apa yang dimaksud pada kisah Nabi Zakaria. Bagaimana hukum seorang muslim ingin membuat mihrab di dalam rumahnya? Perlukah atau tidak? Siap. Enggak bisa saya jawab nih. Tapi bagus ya. Ini PR ya. Makasih ya. Tapi enggak bisa jawab sekarang. Karena perlu baca tafsir ya. Karena berkaitan dengan mihrab Nabi Zakaria yang kala itu setiap hari dihadirkan di sana makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan mendatang ya. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh menerima kado atau hadiah atau amplop saat acara akikah anak dari tamu undangan? Jazakallah khair. Menerima hadiah dari tamu dalam acara akikah anak kita. Ini kembali kepada adat istiadat sebenarnya. Boleh. Yang jadi pembahasan, kalau misalnya di antara yang memberi hadiah itu orang yang berhutang kepada Anda, mungkin itu bahasan. Kalau ada orang yang Anda undang dan dia berhutang kepada Anda, Anda jangan terima hadiah dari dia. Nanti takutnya jatuhnya riba. Karena dia berhutang sama Anda. Ente pengen kasih hadiah, selesaikan dulu hutang kamu. Silahkan kamu kasih hadiah untuk anak saya. Sepeda kah, PS5 kah, terserah. Saya waktu dihia sunat cukup tegar saya lihat, karena dia termasuk yang awal-awal, jadi tidak banyak contoh yang nangis, tapi walaupun ada, tapi dia cukup tegar ya. Tapi ada anak-anak yang lain yang jauh lebih tegar, jadi di sunat tuh anteng. Saya tanya, Pak, anak Bapak ya? Iya Mas. Wah, hebat ya Pak. Nangis aja enggak? Iya Mas, tapi habis ini saya harus beli PS3. waktu itu PS berapa gitu, PS terbaru. Wah, pantesan. Karena dengar seperti itu, ada bapak-bapak yang lain, saya tunjuk langsung. Bapak, janjiin apa? Iya, saya janjiin sepeda. Jadi semua orang itu pusing gitu ya. Jadi anak-anaknya itu anteng, tapi bapaknya yang pusing. Rupanya mereka harus menyiapkan hadiah yang wah untuk anaknya. Ya. Alhamdulillah dia nggak minta apa-apa ya. Paling saya kasih Hot Wheels kalau nggak salah. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Adakah amalan agar cepat mendapatkan jodoh? Nah, karena sudah lama jadi jomblo sejati. Iya. Siap. Jamaah, ambil hikmahnya seharusnya, karena bisa jadi selama ini Anda menjomblo itu kebaikan untuk Anda. Anda lebih fokus belajar, bisa jadi Anda lebih lama untuk mempersiapkan diri untuk jadi kepala keluarga kalau Anda laki-laki. Anda lebih mempersiapkan diri dengan ilmu yang cukup mantap untuk nanti menjadi seorang istri dan ibu. Ya, ambil hikmahnya. Ya, wallahualam bissawab. Wallahualam bissawab. Jadi kalau misalnya di universitas tertentu ada jurusan hikmah, bagus tuh, ambil hikmahnya. Wallahualam bissawab. Jadi pasti ada hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala yakni belum berikan kepada Anda sekarang jodoh Anda. Berbaik sangkalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi masa penantian itu yakni mendewasakan, memapankan, memantapkan keilmuan Anda untuk siap menjadi kepala keluarga atau siap menjadi istri dan juga ibu dari anak-anak yakni Anda. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan amalan khusus yang enggak ada. Kalau Anda sudah pada waktunya, maka Anda mencari. Tidak bisa mencari sendiri, minta bantuan. Mau laki-laki, perempuan sama. Minta bantuan kepada teman, minta bantuan kepada saudara. Sebagian ikhwah pernah gitu minta bantuan ke saya, yuk, tidak ada masalah. Karena Anda sudah di umur yang cukup siap gitu ya, di umur 24, 25. Itu laki-laki yakni sedang di puncak hasratnya. Ya. Maka lampiaskanlah dengan menikah, itu jalan keluar. Karena fitrah manusia untuk melampiaskan hasrat seksual, tapi caranya dengan menikah. Wallahu a'lam bissawab. Yang perempuan sama, minta kalau misalnya tidak bisa menawarkan sendiri karena juga yakni rasanya etikanya kurang tepat gitu ya, datang kemudian menawarkan, walaupun boleh basicnya, mungkin lewat perantara. Anda punya saudara laki-laki, Anda yang punya saudara perempuan, ya, kawakah bantu aku carikan suami? Kawan pian adakah yang hendak nikah? Ya, sama saudara, sama teman. Amalan khusus tidak ada, kecuali mencari. Yang laki-laki mencari, yang perempuan menawarkan diri, untuk kemudian menyempurnakan separuh dari agama Anda. Sisanya yaitu menjaga lisan, jaga berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Adakah sahabat Rasul yang lama nikahnya atau jomblo? Wah, ini enggak tahu saya. perlu bahasan lama ya. Wallahu a'lam bissawab. Wah, ini diketik ya. Barakallahu fikum, fikum barakallahu. Insyaallah ana mau datang ke ortu akhwat yang mau ana lamar. Permasalahannya, nah ini nih. Permasalahannya adalah keluarga si akhwat tersebut anti dengan manhaj salaf. Wah, berat. Dan ana dengar kabar dari sang akhwat, sang kodok ya. Sang kuryang. Sangsung, sungsang, bukan sungkang ya, itu nanti di Fast Furious 9 ada lagi. Yang ketawa paham banget. Dan ana dengar kabar dari sang akhwat bahwa bilang ke uminya untuk acara nanti jangan pakai musik. Lalu si umi berkata, ada usah jagain nikah menkaito. Sorry. Biar lebih mantap in persona. Salah satu kaidah dalam stand up ya, mencontohkan suara. Aduh sah jamun kayak itu, Allah. Berat sekali ya mamanya ini. Yang Anda tanyakan Ustaz, bagaimana ya dengan solusi seperti ini? Sedangkan dari pihak kami berdua ingin sesuai syariat, namun dari pihak keluarga mau dengan cara adat. Jikapun ada negosiasi gagal dengan keluarganya karena menolak musik dan ikhtilat, apakah harus tetap dipaksa nego juga daripada kada jadi nikah karena keluarganya kesal, apa turuti saja kemauan keluarganya? Sedangkan pribadi anak orangnya kada suka berdebat dengan cenderung pengalah. Siap. Jamaskan rahimakumullah, kalau memang akhwat ini she's the one, dia pokoknya sangat layak untuk diperjuangkan gitu ya. Cantik luar biasa gitu ya. Luar dalam ya. Ini akhlaknya juga bagus ya. Agamanya bagus, plus orangnya juga Masya Allah lah pokoknya. Masya Allah. Pokoknya dia kalau ikut mis-misan pokoknya wah juara lah. Bungas benar pokoknya. Ih. Biasa anak Pak RT biasanya. Cantik-cantik. Maka perjuangkan. Dan harus nego. Mereka mungkin tidak mau. Mungkin karena bodoh saja. Dan belum dikasih tahu. Apakah Anda sudah berusaha ngasih tahu? Jadi tugas Anda dakwah dulu. Bisa jadi mereka hanya belum tahu itu terlarang. Bercampurnya laki perempuan. Acara kemudian bising dengan musik yang cukup kencang. Terkadang juga gak enak didengar ya. Walaupun enak pun gak boleh ya. Gak enak didengar kadang-kadang. Karena ada yang nyumbang-nyumbang lagu. Suara bilang, heh ya Allah. Langsung kada nyaman. Ketepat kandangan tuh langsung kada nyaman tuh. Ya Allah. Terpengaruh rasanya itu. Jamaah. Ini orang Jepang. Mereka meriset. Bagaimana mereka memberikan kata-kata yang indah kepada air dan partikel air itu menjadi tersusun rapi indah. Sedangkan ketika mereka ambil air zam-zam, belum dibacai, sudah rapi. Tinggal hidayah saja tuh. Jadi air biasa, itu ketika diberikan kata-kata yang indah, diajak bicara, tertata rapi dia. Saya nggak tahu satuan air itu apa, ulun sebutkan dengan partikel tadi, jadi tersusun rapi. Itulah kenapa kemudian juga kita boleh meruqyah air. Dia jadi baik airnya. Jamaskan rahimakumullah. Yani artinya kata-kata bisa merubah sesuatu yang ada di hadapan kita. Berarti juga berlaku sebaliknya. Amun kada nyaman, berpengaruh pada makanan. Suara kada tapi jelas, ya lo. Liriknya kada ingat, ya lo. Pina mesti acil nih. Udah nyumbang, ya. Sampai ke sana, julungnya 2000. Tanya nyumbang. Kotak amal sekalinya. Ya Allah. Dakwah dulu. Mungkin mereka belum faham. Kalau misalnya mentok. Kalau misalnya mentok ya. Minimal diminimalisir. Mau bagaimana? Saya pribadi juga. Ketika ulun. Ini juga bikin ribut. Akhirnya negonya sampai terakhir. Bang Haji barang aja. Wow. Ada tawaran terakhir pokoknya. Akhirnya ya di acara ulun, tapi ulun memperjuangkan dipisahnya laki-laki perempuan. Musiknya ulun kalah. Ulun, semoga Allah mengampuni. Karena ada ya paman lah. Apa yuk kada bawa kada musikan. Akhirnya daripada ribut, beliau sendiri itu yang zaman itu pakai kompo aja, cuman dipasang ke mic. Dianukan ke speakernya mini kompo itu. Pakai speaker gede. Masih dia memasang lagu-lagu itu. Judi. Red. Iya, di acara saya itu. Ya Allah. Nggak bisa sempurna. Tapi itu kan awal tahun 2000-an. Harusnya makin kesini orang sudah makin faham. Maka terangkan dulu. Ketika Anda sudah menegakkannya, maka diminimalisir. Salah satu di antara yang dua harus Anda usahakan. Entah musik tidak ada, atau kemudian yakni tamu yang dibisa. Perjuangkan salah satunya. Yang tidak bisa dicapai semua, jangan tinggalkan semua. Kenapa? Akhwatnya layak diperjuangkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kemudahan. Karena biasanya mungkin mereka belum tahu saja. Dan orang yang pro musik sekali, kemudian menghadiri acara-acara nikahan jamaah kita misalnya. Mereka kok yang mengatakan, kok nyaman ya? Walaupun tidak sedikit yang mengatakan, kok aneh, begitu hening. Tapi ada yang mengatakan, kok enak ya? Ya enak memang. Kita ngobrol sama teman dengan kata-kata yang ringan saja. Kedada berkucia-kucia, kedada. Kan kalau musiknya kenceng, orang kadang-kadang karena diundang, ya datang salaman pulang. Kadang-kadang makan aja enggak. Kenceng sekali musiknya. Tapi mungkin ya ada hubungan dengan keluarga, datang salaman pulang. Karena takutnya ulun jadi dalil. Bahwasanya nyanyakin hadir ya. Belawas-lawas aku pulang ya. Oh, enggak mau saya. Enggak mau saya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi datang salaman pulang. Hanya memenuhi kewajiban saja. Tapi begitu datang hening enak ngobrol sama teman, enak. Apalagi Anda enggak kebagian tempat dan tempat duduknya tersisa dekat dengan salon. Waduh, sampai di sana Anda dikerimbat. Sorry, bukan salon itu ya. Anda dekat sama loudspeaker. Apian lambat. Itu harusnya jokesnya kuat itu. Apian lambat ketawanya. Di samping loudspeaker, subhanallah. Makan kada nyaman, bepandir. Lon bini bepandir ya. Imbah nih kita bapak. Ulun masuk lu tempat kalanya. Kancang dulu kayak orang Korea. Kan orang Korea kalau ngomong semuanya kelihatan uratnya. Apa? Padahal ngomong biasa aja, uratnya kelihatan semua, bingung juga. Allah yang bisa. Perjuangkan dan ingat ya, hati mereka milik Allah. Anda minta bantuan sama yang memiliki hati mereka Allah. Bismillah, bicarakan. Kalau mentok, ya minimal ada yang harus Anda minimalkan. Jangan ngalah-ngalah amat. Jika tidak juga gimana? Tidak bisa pokoknya. Aku pokoknya mau menikahkan anak lu nikam. Padahal ini Wahabi mau. Aku mau menikahkan. Ini apa nak hendak? Kada apa. Tapi dua ini kada kawa. Tetap gemusikan, tetap tamu kayak biasa. Bismillah. Banyak minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, jangan banyak-banyak undang teman-teman. Jangan bikin mereka enggak nyaman datang ke tempat Anda. Iya. Wallahualam bisa. Enggak bisa lagi gimana? Tapi ingat ya, jangan putus asa dulu. Jangan ambil pendapat yang terakhir ini. Usahakan dulu. Untuk ini menghilangkan semuanya. Agar pernikahan Anda diberkahi. Hingga kemudian awal yang baik. Menghasilkan perjalanan pernikahan juga yang baik. Wallahualam bisa. Ustadz. Apakah memakai simbol-simbol seperti gambar bentuk sendal Nabi Muhammad itu syirik Ustaz? tahu saya gambarnya. Atasnya kayak kubah gitu. Iya tahu. Kemudian bawahnya kayak segitiga gitu. Paham? Yang biasanya ada di peci-peci sebagian teman-teman kita dari NU. Iya, itu disebutkan adalah bentuk sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah syirik? Maka secara umum tentunya tidak ya. Tergantung keyakinan Anda. Yang harus kita bahas keyakinan Anda. Apakah Anda memakai peci itu dengan logo itu ada keyakinan tertentu? Apakah Anda memakai pakaian yang kemudian ada logo itu ada keyakinan tertentu? Anda aman dari maut misalnya, Anda akan jauh dari petaka misalnya. Nah, ini baru masuk ke syirik. Anda meyakini sesuatu berarti bisa mendatangkan manfaat atau menampik mudarat dengan sendirinya. Jadi perlu dibahas. Sekedar make ya biasa. Kadang-kadang bahkan orang mungkin nggak tahu. Orang main beli aja di pasar, peci. Kemudian ada logo seperti itunya. Biasanya di dalamnya ada tulisan mungkin nama produknya biasanya, ya. Dia nggak tahu, dia main pakai aja. Apakah syirik? Ya tentu dia nggak tahu. Yang memakai dan taulah kemudian perlu diperjelas. Apa keyakinan Anda di balik ini? Kedai aja biasa aja. Oh ya udah berarti enggak ada masalah. Tapi kalau dengannya Anda meyakini bisa mendatangkan manfaat, bisa menampik mudharat, ini baru masuk ranah yakni kesyirikan. Maka tinggalkan simbol-simbol demikian. sekalipun misalnya itu betul-betul bentuk sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun tidak menyaksikan karena ulun juga tidak tahu bagaimana bentuk sendal beliau. Katakanlah benar, tapi jangan sampai di balik itu ada penyimpangan pemahaman. Wallahu a'lam bissawab. Sebagian ikhwah bentuknya mungkin rada bulat, dideketin eger tulisannya. Sendal eger ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana cara membantah pemahaman, bagaimana cara membantah pemahaman orang banyak kadang mungkin salah. Karena banyak orang-orang terperdaya dengan pernyataan tersebut. Jawabannya mudah. Ini kan orang banyak tidak mungkin salah. Maka jawabannya, tanya ke dia. Tahukah Anda bahwasanya ada Nabi enggak punya pengikut? Simpel. Ada Nabi enggak punya pengikut. Kenapa? Nabi itu pasti benar. Semua Nabi, semua Rasul pasti benar. Karena mereka menyampaikan risalah. Mereka maksum, individu. Bukan kayak para sahabat tadi, maksumnya kolektif. Para Nabi, individu mereka maksum. Dijaga dari dosa besar. Untuk Nabi kita Muhammad, dijaga dari pembunuhan. Untuk Nabi kita Muhammad, atau untuk semua Nabi dan Rasul, ketika menerima wahyu pasti hafal, ketika menyampaikan wahyu pasti sampaikan semua. Maksum, terjaga. Mereka pasti benar, para Nabi dan Rasul. Tapi ada Nabi enggak punya pengikut. Nah, itulah bukti bahwasanya benar. Al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Karena ada Nabi, ada yang enggak punya pengikut. Berarti salahkan nabinya? Enggak dong. Umatnya saja yang kemudian memang membangkang enggak mau dengar. Nabinya pasti benar. Dan dia ada yang pengikutnya 1, ada yang pengikutnya 2, ada yang pengikutnya enggak sampai 10, dan ada yang enggak punya pengikut. Maka kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kebenaran diukur dari firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham salafus saleh. Wallahu a'lam bissawab. Dan enggak perlu berdebat ya. Repotin. Barakallahu fikum, sallallahu fikum barakallahu. Ana sering melihat seorang badut di pinggir jalan. Betul, ana juga sering lihat. Iya. Kadang-kadang anak-anak kemudian minta uang receh untuk ngasih mereka. Aduh. Ana sering melihat seorang badut di pinggir jalan, namun badut tersebut terlihat seperti membawa speaker musik dan menyetel musik anak-anak. Siap. Di Banjar Indah aja ada? Iya, di Banjar Indah ada satu. Di Banjar Indah ini Marsa ya, kalau enggak salah ya. Yang di Banjar Indah Marsa kayaknya. Udah diganti. Gue ganti-ganti ya kostumnya. Yang di depan Duta Mall Ipin Upin gitu, macam-macam lah ya. Cara nyari duit ya. Betul. Sebagian dari mereka ada loudspeaker kecil di sini dan menyetel musik ya. Enggak ada yang nyetel murotal ya. Apalagi murotal Ari Jabir ya. Ini kocak nih sebentar ya. Sebagian di antara antum nih mungkin orangnya nih. Jadi dia posting ke saya. Postingan Instagram Syekh Ali Jabir. Rahimahullah, Imam Mekah dulu sudah meninggal di tahun 2000, di bawah 2017 kayaknya saya. Beliau sakit cukup lama ya. Syekh Ali Jabir. Bukan Ali Jabir yang Jakarta, bukan. Tapi itu ponakannya. Dan namanya juga Ali Jabir. Yang di Jakarta itu ponakan. Ini yang masternya. Bahkan Syekh Abdullah Matrud pun alunan mengajinya itu seperti Syekh Ali Jabir. Jadi dia posting kulun di DM, "Tat, suara Syekh ini mirip suara piano." Saya ngefans sama beliau, kamu kebalik, saya bilang. Cuman ya ngefans, cuman gimana ya, suaranya, nafasnya kuat sekali. Ulun pendek, makanya tatak-tatak. Dan sedikit improvisasi ya. Lo kata gitar doang bisa improv. Mengaji juga bisa. Kemudian di DM yang lain, ada yang bertanya, "Ustaz, makom kiroah pian itu apa aja?" "Wah, makom. Ini Ustaz Ayman yang bisa jawab." Cuman yang ulun maksud dengan dia mengatakan makom mungkin alunan. Atau intonasi. Karena memang Al-Quran ada 7 maqamnya. Dan itu yang baku, yang harus kita ikuti. Makanya di antara banyak ustaz kemudian menganjurkan, bahkan melarang untuk kita mengaji tapi dengan langgam Jawa. Enggak. Dia punya alunan tersendiri Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad, Zayinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara kalian, itu pakamnya sudah ada. Disebutkan ada 7. Wallahu a'lam bissawab. Ulun rasa yang paling mudah untuk ulun ikuti sejak zaman pesantren ya Syekh Ali Jabir, karena tidak terlalu mendayu, enggak, pendek. Pengen banget seperti Syekh Syuraim, itu lebih, harusnya lebih ringan lagi, tapi tahukah Anda, nafasnya kuat sekali kalau Anda perhatikan. Ayat yang panjang itu bisa suruh nafas. Syekh Sudais dengan badan yang cukup gemuk, harusnya suara orang ketika gemuk itu pendek, panjangnya luar biasa nafas beliau itu. Karena mungkin memang sudah terlatih. Antum kalau memperhatikan, ketika misalnya umroh atau ketika nonton di TV, ayat yang panjang bisa digeber satu nafas sama beliau itu. Luar biasa. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah berkahi mereka semuanya. Amin. Oke, okay. Kenapa saya ngobrolin itu ya? Karena tadi ada musik. Mungkin maksudnya untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Betul? Karena saya kasihan, saya beri uang ke badut tersebut. Namun saya memberinya uang dengan niat ingin membagi rezeki, bukan mendukung suara musik yang keluar dari speaker tersebut. Bagaimana pendapat Ustaz? Mungkin, mau tidak mau, Anda seperti orang yang bertaun dengan yang dia lakukan. 1, dia minta-minta. 2, plus musik pula. Mungkin kalau dia minta-minta, dan tambah musik, lebih mending. Dan tidak semuanya membawa kantong atau box musik, enggak semuanya. Wallahualam bisa. Dan memang ulun pernah melihat salah seorang di antara mereka ketika membuka kostum badutnya, orang tua jamaah. Dan berdiri seharian, begitu-begitu ya Allah. Kasihan ya. Maka syukuri jamaah. Anda tidak seberat itu nyari duit ya. Atau lebih berat? Enggak kayaknya. Tidak seberat itu kita nyari ma'isyah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam bisa. Mungkin kalau misalnya yang tidak membawa alat musik jauh lebih aman. Ulun pernah cerita kepian kan? Ulun harus memberanikan diri. Di Banjarmasin kalau sudah Anda makan di warung-warung pinggir jalan terkadang pengamen datang. Maka di beberapa kali, beberapa momen, bukan sekali dua kali. Sebagian ikhwah ada yang saya lihat luar biasa berani ya, dia langsung usir. Waduh, saya enggak berani gitu. Ngusir pengamen. Yang ada, ulun dekati, sudah makan gak pian? Belum. Makanan aja kita. Iya. Ulun kadang bari pian untuk musik pian. Oh iya kak pak. Tapi yuk kita makan. Makan. Saya tidak memberinya 200 perak atau 500 perak. Satu mangkuk mie ayam. 15 ribu. Pentol gede lagi. Bungkus pulang. Enggak. Makan di situ aja. Masih itu aja. Tapi ya harus begitu. Itu kalau ulun ya, karena terkadang sebagian pengamen suaranya bagus. Ya, bahaya jemaah, bahaya. Anda akan kembali ke masa lalu. Minimal batis bergoyang. Akhirnya Anda memberinya karena memang Anda suka. Wah, ini bahaya. Ulun bisa. Tidak sedikit suara mereka bagus, tapi lebih banyak yang falas. Kemana gonjrengnya, kemana nyanyinya ya. Allah alam bisa. Apalagi pas nyanyi lo, jreng. Waduh, lagu yang pernah kita hafal. Aduh. Nikah di Laka misalnya ada. Allah alam bisa. Jadi lain kali tidak usah kasih. Apalagi yang ada box musiknya. Kalau yang tidak ada box musiknya bisa diperdebatkan. Karena mungkin sebagian di antara mereka yang disebutkan tadi tua sekali. Mungkin hanya itu yang bisa dia lakukan, pakai pakaian badut di pinggir jalan. Sian ya. Bagus lagi kalau pengen-pengen kasih makan aja. Belikan satu paket apa gitu. Lalu sebutkan saja roket chicken 10 ribuan. Nasi, ayam, minuman. Kasih makan. Kemanusiaan. Bukan karena kita mendukung dia minta-minta. Dan itu banyak sekali. Sedih. Maka dibalik itu syukur yang Anda dapatkan sekarang jamaah. Apalagi sebagian di antara kita mungkin tidak sesusah itu mencari ma'isyah. Allah muliakan Anda dengan pekerjaannya nyaman, tentram hati Anda, ibadah enak, maka syukuri. Karena ada orang yang jauh lebih susah dibandingkan kita untuk mencari ma'asyarakat. Ulun tidak membenarkan, karena minta-minta terlarang sebenarnya, tercela. Tapi itulah yang bisa mereka lakukan. Ketika kita ingin berbuat baik, ya murni karena kita ingin berbuat baik sama manusia. Bukan mendukung musiknya, bukan mendukung badutnya, enggak. Dia pasti lapar. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salam dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.